Nak hati apa riskata kata ataukah hanya di bibir saja? Sungguhkah rindu yang engkau pamitkan ataukah sekadar lakunan? Sinarkan bagai gemulang kencang, datanglah kasih di mercu kalbu, serikanlah purnama.